وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، المشاهدين والمشاهدات، para pemirsa Asil TV dimanapun anda berada، rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azama, yang senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat dan ni'matnya di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lewati, bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara lagi tiada terhingga. Bahkan kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa bergantung kepada curahan rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanpa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan ada yang bisa kita kerjakan, tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Kita ini adalah dhaif, sangat lemah tanpa kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita ini sangat lemah, sangat fakir kepada curahan rahmat dan nikmat Allah. Tanpanya kita tidak akan bisa apa-apa. Perhatikanlah kehidupan kita, hari demi hari yang kita lewati. Bukankah untuk apapun yang akan kita lakukan, sekecil apapun yang akan kita lakukan pekerjaan, kita membutuhkan rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang yang tidak mampu untuk melihat itu adalah orang yang buta, yang merasa bahwa apa yang dia kerjakan karena dia, yang merasa bahwa apa yang dia kerjakan karena kemampuannya, karena dia bisa. Ini adalah orang yang buta. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Apa yang anda bisa tanpa rahmat dan nikmat Allah? Sekiranya Allah cabut Hanya beberapa menit saja oksigen di permukaan bumi, semua kita mati. Semua kita akan mati seketika, mendadak. Begitulah kita dan ketergantungan kita yang luar biasa kepada anugerah dan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah siapkan di udara, tinggal kita hirup dengan gratis. Bahkan ketika kita tidur pun kita tidak sadar siapa diri kita pun. Anugerah Allah yang bernama oksigen itu selalu saja Allah siapkan untuk kita. Oleh karena itu, seorang hamba manakala dia selesai melaksanakan apapun daripada ketaatan, jangan dia mengira dan merasa bahwa itu murni karena dia, tapi murni karena Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan anugerah dan nikmatnya yang luar biasa. Dan hendaklah dia memuja dan memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya lah segala sesuatu daripada amal saleh bisa dilaksanakan dengan sempurna. Sehingga hilang dari diri kita merasa bahwa kesolehan itu karena kita. Hilang kesombongan menjadi orang yang taat kepada Allah. Jangan kira orang yang taat kepada Allah tidak sombong. Bisa. Bisa sombong kepada manusia dengan ketaatannya. Dan itu kan ada di akhirat. Orang-orang yang ketika ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, saat dia berbuat ibadah, dia mengira ibadah itu karena kehebatannya. Bukan dia sandarkan kepada Allah yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat yang tiada tara, yang tiada terhingga, sehingga dengan itu amal solehnya terwujud. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, yang kita bangga menjadi umatnya. Bangga yang bukan sombong, tapi bangga karena beliau adalah manusia terbaik yang hidup di permukaan bumi. Hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang paling Allah cintai. Manusia yang paling sempurna dalam biografi kehidupannya, yang hidup tanpa cacat dan tanpa kurang. Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita senantiasa berusaha untuk memperbanyak salawat kita kepada beliau. Dan tidak hanya sampai di situ, kita hendaklah selalu berusaha mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenar-benar mengikuti. Karena sebahagian manusia lisannya mengatakan mengikuti, tapi amalnya tidak menunjukkan bahwa dia mengikuti. Dan ini jebakan iblis yang paling besar untuk umat Nabi Muhammad, khususnya di zaman kita. Kita masih mengira pengikut Nabi Muhammad, akan tapi yang kita amalkan sudah jauh sekali berbeda dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi syaitan selalu membisikkan di dalam telinga kita, memberikan bisikan di dalam hati kita, engkau pengikut Muhammad, engkau pengikut Muhammad, engkau pengikut Muhammad. Yang dengannya kita akan merasa nyaman dan tenang dan merasa aman di akhir karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan bisikan-bisikan itu syaitan melupakan kita dari kebiasaan kita. Dan kebiasaan itu terjadi harian, setiap hari, dari menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah umat Islam, dia mengatakan pengikut Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad, setiap hari berdusta, setiap hari mencurangi timbangan, setiap hari membuka aurat, setiap hari menerima uang haram dari uang suap dan yang lainnya, setiap hari berghibah dengan lisannya, setiap hari melihat dengan matanya hal yang tidak diizinkan dan yang dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu hilang dan sirna dari pandangannya dengan hembusan iblis di dalam hatinya, engkau pengikut Muhammad, engkau umat Nabi Muhammad, engkau akan selamat di akhirat. Naam, kita pengikut Nabi Muhammad, tapi pengikut Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya bukan seperti ini. Pengikut Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya adalah orang yang meninggalkan dusta, Karena Nabi Muhammad menyuruh kita untuk meninggalkan itu. Pengikut Nabi Muhammad sebenarnya sallallahu alaihi wasallam tidak akan mencurangi timbangan. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk itu. Pengikut Nabi Muhammad SAW sebenarnya yang tidak akan melakukan ghibah dan namimah dengan lisannya. Tidak akan menggunjing, membicarakan aib orang lain. Tidak melihat hal-hal yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah. Ini pengikut Nabi Muhammad. Dan manakala lisan kita mengatakan pengikut Nabi Muhammad, ternyata amalan kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka ucapan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW hanyalah dusta belaka. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah min dzalik. Karena di akhirat yang akan dinilai oleh Allah Tabaraka wa Taala adalah amalan. Bukan hanya sekedar ungkapan saya pengikut. Hanya sekedar ungkapan tidak terwujud dalam amalan, ungkapan dusta. Maka mari menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak berdusta dalam menjadi umat tersebut. Dengan cara patuh, taat kepada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan perintah beliau, wama amartukum wama nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian melakukannya tinggalkan. Kita sudah tahu banyak hal yang dikerjakan manusia harian yang dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Wama amartukum bih, dan apapun yang kuperintahkan kalian, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah senang sekali kembali bisa bertemu dengan anda, para pemirsa Asil TV, dan kami sedang berada di kota Bukit Tinggi. Dan semua antum dan antunna tahu kota Bukit Tinggi. Di sini kami berada bersama para ikhwah dan jemaah masjid Masjid Mujahidin barakallahu fihim wa fina jami'an. Dan kajian rutin kita yaitu kitab Tauhid kita adakan dari Masjid Mujahidin ini. Dan para pengurus masjid jazakumullahu khairan bersama jamaahnya menyiapkan tempat untuk kita, sehingga dengan kebaikan mereka dan sebelumnya adalah kemurahan dan kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah, kita kemudian bisa melangsungkan kajian rutin kita yaitu kitab Tauhid. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, dan para pemirsa Sel TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, dan TV-TV lainnya yang merilai acara kita. Pada pertemuan yang lalu dalam kitab Tauhid kita berhenti pada dalil yang pertama dari bab tafsir Tauhid, bab tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab apa itu tafsir Tauhid, apa maknanya, dan apa itu makna daripada syahadat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Dan ini sudah kita bahas dalam satu pertemuan, yaitu pertemuan kita pada Sabtu yang lalu, walillahilhamd. Dan kita ulang sedikit, khususnya bagi anda saudaraku saudariku muslimin dan muslimat, al-hadirun al-hadir al-musyahidun al-musyahidat dimanapun anda berada, yang pada kesempatan yang lalu tidak bisa mengikuti kajian ini, ya, kita sampaikan secara ringkas barakallahu fiyya wa fikum, bahwa tauhid la ilaha illallah, tauhid adalah makna daripada la ilaha illallah, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya di dalam peribadatan kita, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadati. Tidak ada yang diibadati selain dia dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Itu dia tauhid. Dan dia adalah inti daripada la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah yang menjadi ucapan yang akan kita pertahankan sampai akhir hayat, maknanya adalah agar kita beribadah, melaksanakan seluruh ibadah, apapun jenis ibadah, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lainnya. Tidak ada selain Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah, siapapun dia dan apapun dia. Ini dia tauhid. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala esa. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kita ibadati. Dan ibadah beraneka ragam. Ibadah banyak. Mulai dari yang besar-besar. Salat, zakat, puasa, haji, umrah. Membaca Al-Quran. Sampai kepada ibadah yang kecil. Memakai sandal, masuk masjid. Dengan kaki kanan, masuk toilet dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, senyum, memberikan infak dan sedekah walaupun hanya setengah buah kurma. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, semua ini asal diridhoi dan dicintai oleh Allah, itu namanya ibadah. Karena ibadah itu seluruh yang Allah ridhoi, seluruh yang Allah cintai. Dan semua itu haruslah dengan tauhid. Haruslah dengan jadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tujuan kita mengamalkan ibadah tersebut. Dan jangan pernah apa yang kita lakukan daripada ibadah tersebut yang kita tuju justru bukan Allah, namun pujian manusia. Ini yang disebut dengan syirik kecil. Yaitu riya. Kita ingin dipuji oleh orang. Salat ingin dipuji oleh orang. Puasa ingin dipuji oleh orang. Berinfak lalu memperbanyak infak kita, menyebut nama kita, suruh diumumkan, infak saya sekian, infak saya yang paling banyak, justru ingin dipuji oleh orang-orang di sekitar kita. Entah itu siapapun manusianya, suami, istri, mertua, tetangga, atasan, bawahan, teman, sahabat, atau orang yang tidak kita kenal. Jangan jadikan ibadah kita itu ingin mendapatkan pujian mereka. Dan kalau itu terjadi, tauhidnya hilang. Tauhidnya hilang. Dan Allah tidak akan terima ibadah itu. Disebut dengan riya, syirik kecil. Dan lebih parah daripada itu, dan ini yang paling berbahaya, justru lebih parah daripada itu apabila ibadah tersebut justru diarahkan kepada selain Allah. Dan ini malah syirik besar yang bisa membuat seseorang justru keluar dari agama Islam. Justru keluar dari agama Islam. Kalau dia diarahkan ibadahnya itu kepada selain Allah. Kalau yang tadi ibadahnya masih kepada Allah, sholatnya kepada Allah, puasanya kepada Allah, berifak dan bersedekahnya kepada Allah, namun dia hanya ingin dipuji manusia. Akan tetapi ketika ibadah itu sendiri yang benar-benar diarahkan kepada selain Allah, ini lawan daripada tauhid. Lawan daripada la ilaha illallah. Kalau ada orang yang sholat, namun sholatnya bukan kepada Allah. Katakanlah, kita belum pernah bertemu. Orang yang sholatnya menuju matahari. Dengan cara sholat, namun untuk matahari. Ini bukan hamba Allah lagi. Sudah. Hilanglah ilaha illallahnya. Namun belum pernah kita ketemu. Walaupun orang ke matahari hanya sujud dan ruku. Itu sudah ada, namun sholat belum. Dan sujud dan ruku bagian daripada ibadah. Dia telah berikan sujud dan rukunya kepada matahari. Hilanglah ilaha illallahnya, menjadi orang yang bukan muslim. Hal yang sama dalam berdoa dan meminta. Doa dan meminta, berdoa yaitu meminta, berdoa adalah ibadah. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, ibadah. Ketika Anda meminta kepada Allah, Anda meminta kepada Allah, maka Anda muslim yang mengamalkan la ilaha illallah. Namun ketika meminta kepada Allah, Anda ingin dipuji orang yang ada di sekitar Anda. Anda ingin orang memuji Anda, hilang makna ibadah. Namun kalau doa itu sendiri yang diberikan kepada selain Allah, seperti mereka yang berdoa meminta kepada dewa, mereka yang berdoa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka yang meminta kepada Al-Masih, Nabi Isa, mereka yang meminta kepada Uzair, mereka yang meminta kepada para malaikat, tidak sedikit dari umat-umat terdahulu permintaan mereka tidak kepada Allah. Padahal doa dan permintaan adalah ibadah yang harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka minta kepada para malaikat, minta kepada Nabi Isa. Orang-orang kufar, dari orang-orang Nasrani, memintanya kepada Nabi Isa, memintanya kepada Maryam. Padahal ini adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal. Ketika ibadah itu telah diberikan kepada selain Allah, maka dia telah menyembah selain Allah. Dengan dia menyembah selain Allah, gugur la ilaha illallah yang ada pada dirinya. Maka la ilaha illallah tidak hanya sekedar ucapan. Ini yang kita bahas pada pertemuan kemarin, ya, pertemuan yang lalu, panjang lebar kita bahas, namun kita ambil kesimpulannya, agar kemudian apa yang menjadi bahasan khusus bagi Anda, ikhwani wa akhwati fiddin, yang tidak mengikuti acara kita pada pertemuan yang lalu, semoga nyambung dengan dalil pertama yang akan kita bawakan. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita bawakan dalil pertama daripada bab tersebut. Berkata pengarang kitab, wa qawlillahi subhanahu wa ta'ala. Dan dalil daripada bab tadi adalah firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 57, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ula'ikal ladhina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Isra ayat 57 yang artinya ulaikal ladina yad'un, mereka orang-orang yang mereka seru, yang mereka meminta kepadanya, yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ternyata mereka adalah orang-orang yang ingin mencari wasilah untuk menuju Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Wa yarjuna rahmatah. Mereka yang orang-orang yang mereka seru selain Allah, yarjuna rahmatah, mengharapkan sekali rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada azab Allah, inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti dan dihindari. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, al-hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Isra, berbicara tentang sekelompok makhluk yang diibadati oleh manusia. Padahal mereka sendiri adalah orang yang beribadah kepada Allah. Ayat ini berbicara, banyak sekali kaum muslimin kalau membaca ayat ini dan hanya membaca tafsir, membaca terjemahannya saja, mereka tidak akan mengerti apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Silakan. Anda berani jamin, ya, ini di antara ayat yang sulit untuk difahami. Kalau dibaca terjemahannya saja, tidak akan ada orang tahu ini maksudnya apa. Ini maksudnya apa? Oleh karena itu kita butuh keterangan para ulama ahli tafsir, apa maksud ayat ini. Dan ayat ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, berbicara tentang yang tadi yang Anda katakan, bahwa sekelompok hamba-hamba Allah, sekelompok hamba-hamba Allah diibadati oleh manusia. Padahal yang diibadati itu adalah orang yang yang beribadah kepada Allah. Ayat ini berbicara tentang para malaikat yang diibadati manusia, berbicara tentang para nabi yang diibadati manusia, yang disembah manusia, berbicara tentang orang-orang saleh yang disembah manusia. Ayat ini ayatnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu sebahagian manusia menyembah malaikat, meminta kepada malaikat, memohon kepada malaikat. Sebahagian manusia menyembah para nabi, dan nabi yang paling masyhur disembah adalah Nabi Isa alaihi salam. Dengan mereka memohon kepada para nabi, kepada Nabi Isa, meminta kepada Nabi Isa permintaan-permintaan. Dan sebahagian orang mengibadati orang saleh. Orang saleh ini boleh jadi jin dan boleh jadi manusia. Tidak sedikit orang-orang saleh diibadati. Dengan cara apa? Dengan cara meminta kepada orang saleh itu. Meminta permintaan-permintaan yang tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah mengibadati orang saleh tersebut. Ini makna ayat. Kalau sudah mengerti kita makna ayat ini, mari kita terjemahkan lagi supaya kita faham kedudukannya dan makna daripada ayat, sehingga kita sinkronkan masalah ini dengan judul daripada bab, yaitu tafsir daripada tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman, ulaikal ladina yad'um. Mereka orang-orang yang mereka seru selain Allah. Siapa mereka yang diseru selain Allah tadi? Orang-orang saleh, malaikat, para nabi, para wali, dari orang-orang saleh, manusia atau jin. Orang-orang saleh, mereka orang-orang yang mereka seru selain Allah, ya. Mereka yang diseru itu, yaitu para malaikat, para nabi, para wali, yang diseru itu, justru yang diseru itu, yabtahuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Justru orang yang diseru itu, malaikat, para nabi, orang-orang saleh, mereka yang diseru itu, mereka justru mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka takut kepada azab Allah. Mereka sangat harap kepada rahmat Allah. Inna adzab rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya adab Rabbmu sesuatu yang harus ditakuti dan dijauhi. Ini dia makna ayat. Ini dia makna ayat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Akan lebih jelas lagi manakala kita mendengarkan tafsir daripada Abdullah bin Mas'ud. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa salah satu tafsir daripada ayat ini adalah sekelompok jin menggoda manusia untuk berbuat syirik dan menyekutukan Allah dengan cara manusia itu meminta kepada mereka. Manusia itu memohon-mohon kepada mereka, memberikan permintaan-permintaan syirik mereka kepada jin itu. Dan setelah mereka berhasil menggoda manusia, jin tersebut taubat. Jin tersebut taubat dan menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah, takut kepada azab Allah dan harap dengan rahmat Allah. Namun manusia tersebut masih terus mengibadati mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, salah satu makna ayat dan turunnya ayat adalah sekelompok jin yang seperti ini. Sekelompok jin yang mengajak manusia untuk berbuat syirik, menggoda mereka untuk meminta permohonan-permohonan mereka kepada agar manusia memohon-mohon kepada mereka sebagaimana permohonan mereka kepada Allah, itu syirik, syirik besar. Doa yang diberikan kepada selain Allah. Dan mereka berhasil sehingga manusia itu berbuat syirik dengan memohon kepada jin, tidak lagi memohon kepada Allah. Namun ternyata di dalam perjalanan jin-jin tersebut taubat. dan menjadi hamba Allah yang patuh dan taat, dan direkomendasi oleh Allah di dalam ayat ini, mereka adalah orang yang takut kepada rahmat, takut kepada azab Allah, mereka adalah orang yang harap kepada rahmat Allah, dan mereka adalah orang yang selalu ingin mendekatkan diri mereka dengan kepada Allah dengan aneka ragam ketaatan. Dan ini sekaligus menjadi dalil bagi kita, ma'asyarul muslimin, bahwa orang yang sudah bertaubat, walaupun dia pernah menggoda orang lain untuk maksiat sebesar apapun, itu tidak akan mengalir dalam hidupnya maksiat itu. Kecuali kalau dia tidak bertaubat. Maka orang yang dia goda untuk berbuat maksiat, dia ajarkan untuk berbuat maksiat, maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang dia ajarkan, yang dia goda, akan mengalir dalam kehidupannya sampai dia kapanpun. Selagi maksiat itu masih terjadi, maka dosa itu akan mengalir dalam catatan amal maksiatnya. Namun kalau dia bertaubat, putus. Putus seluruh dosa dan maksiat yang dia lakukan, walaupun yang dia lakukan adalah menggoda manusia untuk dosa terberat di permukaan bumi, dan dosa terbesar di permukaan bumi bernama syirik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, al-hadirin wal hadirat, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ahli ilmu mengatakan kepada kita bahwa sekiranya kita meminta kepada selain Allah, siapapun yang kita minta selain Allah, bahkan malaikat sekalipun, para nabi sekalipun, ada orang yang lebih dekat kepada Allah dibanding para malaikat dan para nabi? Gak ada. Malaikat, kita tahu siapa malaikat. Kita tahu siapa malaikat. Makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Satu kali pun gak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa rasa bosan. Tak sama dengan kita. Ibadah sedikit bosan, ibadah sedikit bosan. Namun malaikat siang dan malam beribadah tak pernah ada rasa bosan. Tak pernah berbuat maksiat. Dan selalu taat kepada perintah Allah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji mereka di dalam Al-Quran. Dengan pujian yang sangat banyak. Di antaranya bal ibadun mukramun, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan di sisi Allah. Inilah malaikat. Walaupun yang kita minta selain Allah adalah seorang malaikat, maka kita telah menghilangkan la ilaha illallah kita. Inilah dia tafsir tauhid. Jangan pernah minta kepada selain Allah, walaupun malaikat. Jangan pernah minta kepada selain Allah, walaupun nabi, walaupun rasul, walaupun makhluk yang paling dekat dengan Allah. Jangan minta kepada selain Allah, jangan minta kepada mereka. Karena kalau minta kepada mereka, berarti kita bertolak belakang dengan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Maka ayat ini adalah tafsir yang sangat kuat, akan tafsir, mentafsirkan kepada kita apa itu la ilaha illallah. Apa itu tauhid? Mengesakan Allah, hanya Allah satu-satunya. Ayat ini berbicara tentang orang yang meminta kepada malaikat. Dalam logika kita, sekiranya kita logikan, apa sih salahnya? Toh malaikat juga makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Apa sih salahnya? Toh para nabi dan para rasul adalah orang yang sangat dekat dan sangat dimuliakan Allah. Bahkan lebih daripada itu. Sebahagian manusia justru mengira ingin dekat kepada Allah harus melalui malaikat. Ingin dekat kepada Allah harus melalui para nabi. Kalau enggak, enggak bisa dekat dengan Allah. Wah, ini lebih parah lagi. Dan ini adalah kesyirikannya orang Quraisy. Orang Quraisy mengira bahwa mereka tidak bisa dekat dengan Allah kecuali melalui perantara-perantara. Sehingga ja'alu bainallahi wa baina anfusihim wasa'iq. Mereka menjadikan antara Allah dan diri mereka perantara yang akan mengantarkan amal ibadah mereka, yang mereka sebut dengan syufa'a. Kau pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini lawan daripada tauhid, lawan daripada la ilaha illallah. Kalau benar-benar bertauhid, kalau benar-benar Anda memiliki la ilaha illallah dan tahu akan artinya, tahu akan tuntutannya, tahu apa yang harus dikerjakan karena Anda adalah orang yang memiliki la ilaha illallah, tinggalkan seluruh permintaan kepada siapapun selain Allah, termasuk malaikat, termasuk para nabi, apalagi selain nabi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Anda ingin bertanya kepada antum, tolong jawab dengan jujur kepada siapapun, yang mendengarkan kajian ini pada kesempatan yang berbahagia ini, ketika seseorang datang ke suatu tempat dan tempat itu dianggap adalah kuburan seorang orang yang sangat saleh, pertanyaan ana, tidakkah di antara mereka ada orang yang meminta kepada orang yang dianggap saleh yang ada dalam kuburan itu? Tidak hanya sekedar murni berziarah kubur. Kalau hanya sekedar murni berziarah kubur, ini ibadah. Ini ibadah. Murni berziarah kubur. Kita disuruh oleh Nabi SAW berziarah kubur. Kapanpun, waktunya bebas. Waktunya kapanpun kita inginkan. Siang ataupun malam. Nabi pernah ziarah kubur di malam hari. Maka ziarah kubur adalah ibadah. Dan tidak seorang pun yang bisa mengatakan ibadah kubur itu sesat. Maaf, ziarah kubur itu sesat. Afwan. Sabkul lisan. Tak ada seorang pun yang bisa mengatakan ziarah kubur sesat. Tak ada. Karena jelas-jelas itu perintah dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan kita adalah setelah seorang sampai di kuburan itu dan kuburan itu dianggap kuburan orang saleh. Entah disebut apa, entah kuburan syekh apa, entah kuburan wali apa namanya. Anda ingin bertanya kepada anda, kepada antum sekalian, tidakkah ada di antara manusia, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, yang ketika datang di kuburan itu justru meminta kepada orang yang ada di kubur itu? Apakah tidak ada? Jawabannya ada. Bukan hanya sekedar ada, banyak terjadi. Dan ini yang kita ingkari. Jangan sampai doa kita, permintaan kita, permohonan kita kepada selain Allah, siapapun dia. Jangankan orang yang kita anggap soleh yang sekarang ada di kubur itu, Nabi dan Rasul tidak berhak seperti yang ada di dalam ayat ini. Nabi dan Rasul, siapa orang soleh itu dibanding Nabi dan Rasul? Jangankan itu, orang-orang yang ada di kubur ini, yang sekarang ini, malaikat tidak berhak untuk kita meminta kepadanya, untuk kita memohon kepadanya, karena Allah ingin minta hanya kepada dia. Udu'uni, minta kepadaku. Udu'uni, minta kepadaku. Allah menyuruh kita meminta langsung kepada Allah. Tak perlu harus ada perantara. Harus minta kepada malaikat, minta kepada nabi, minta kepada orang-orang saleh, minta kepada jin-jin yang saleh, minta kepada manusia-manusia yang saleh. Semua ini bertabrakan dengan makna daripada tauhid, tafsir daripada tauhid, dan ini semua ini bertabrakan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah menyuruh kita agar semua ibadah serahkan kepada Allah, arahkan kepada Allah, tujukan kepada Allah, jangan kepada siapapun, jangan kepada apapun, makhluk apapun, sesoleh apapun dia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kalau kita lakukan itu, kalau kita lakukan permohonan kita hanya kepada Allah, ibadah kita hanya kepada Allah, maka kita adalah orang yang mengerti akan makna la ilaha illallah dan mengerti akan tauhid daripada la ilaha illallah, yaitu esakan Allah. Karena Allah tidak mau disekutukan. Allah tidak mau disekutukan. Dan permohonan, permintaan dari manusia kepada malaikat, permintaan dari manusia kepada para nabi, permintaan manusia kepada para wali adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan mentauhidkan Allah. Yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Ini dia kaitan antara ayat ini dengan judul bab, bahwa judul bab adalah tafsir tauhid. Apa itu tauhid? Apa itu maknanya? Apa penjabarannya? Dan la ilaha illallah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Allah mendatangkan di dalam ayat ini sekelompok orang yang sudah salah la ilaha illallahnya. Sudah salah tauhidnya. Kenapa? Mereka menyeru selain Allah. Mereka meminta kepada selain Allah. Walaupun yang tempat mereka meminta adalah orang-orang yang Allah cintai. Orang-orang yang pasti dekat dengan Allah, yaitu para malaikat, yaitu para nabi, para rasul. Baik. Kalau kita tahu ini, mari kita sedikit mengambil sebuah poin ilmiah. Manusia hidup 1000 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Manusia hidup 800 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Manusia hidup 1200 tahun setelah Nabi SAW meninggal dunia. Dan dia dalam kehidupan hariannya terlihat sebagai orang yang beribadah dan saleh. Pertanyaan ilmiah adalah, apakah ada jaminan bahwa orang yang seperti ini pasti adalah orang yang dicintai Allah dan pasti adalah orang yang masuk surga dan sangat diridhoi oleh Allah? Jawabannya belum tentu. Jawabannya belum tentu. Dia hidup 800 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Ia hidup 1000 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Ia hidup 1200 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Katakanlah dia hidup 1400 tahun di zaman kita sekarang, 1400 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Naam, dalam biografi hariannya di hadapan manusia, dilihat oleh manusia, rajin ibadah, rajin salat, rajin berdoa, hafal Al-Quran, dan terlihat kehidupannya saleh setiap hari. Pertanyaannya, apakah orang seperti ini sudah dijamin pasti ke surga? Jawabannya belum. Karena tidak ada yang tahu siapa dia yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Naam, di mata kita, dia orang saleh, tapi jaminan surga belum ada. Tayyib. Kalau kita tahu jawaban ini, lalu kita hubungkan dengan ayat tadi, mana yang lebih parah? Kita orang yang berdoa kepada malaikat yang sudah pasti saleh. Mana yang lebih parah? Orang yang meminta kepada para nabi dan para rasul yang sudah pasti saleh. Dan para nabi dan para rasul itu sudah pasti ke surga. Takkan ada seorang nabi dan rasul pun yang tidak ke surga. Itu pun dilarang oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang tadi? Seorang manusia yang hidup 800 tahun setelah wafatnya Nabi kita, 1000 tahun setelah wafatnya Nabi kita, 1200 tahun setelah wafatnya Nabi kita, dan kita anggap soleh. Ini orang soleh, ini orang soleh di zaman kita, ini ahli ilmu di zaman kita, ini kiai di zaman kita, ini ustaz di zaman kita, ini buya di zaman kita, ini kuburannya. Mana yang lebih berhak untuk kita nyatakan adalah orang yang benar-benar soleh? Para Nabi dan para Rasul. Itu pun tidak diizinkan Allah. Tidak diizinkan Allah kita meminta kepada Nabi Isa. Tidak diizinkan Allah kita meminta kepada Nabi Musa. Tidak diizinkan Allah kita meminta kepada Malaikat Jibril. Apatah lagi kepada orang yang belum pasti dekat dengan Allah. Orang yang belum pasti selamat dari neraka. Masyarul muslimin. Dan manakala kita melihat kebiasaan orang-orang yang kemudian terlalu dekat dengan kesyirikan, dengan meminta kepada para wali, meminta kepada kuburan-kuburan yang mereka anggap kuburan wali, mereka terjumus dalam poin yang tadi kita katakan. Mereka meminta kepada selain Allah. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan harapan hanya kepada Allah, permintaan kepada Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup bahasan ini sebelum kita buka tanya jawab dengan, kapan sebuah permintaan dikatakan syirik? Kapan sebuah permohonan kepada selain Allah dikatakan syirik? Ini harus kita ketahui. Karena kadang-kadang kita meminta juga kepada manusia, tapi permintaan yang wajar, permintaan yang bisa dikerjakan manusia dan boleh. Bukan semua permintaan kepada manusia dilarang. Ya? Permintaan kepada manusia boleh. Namun ada batasan-batasannya. Dan ada saatnya di mana permintaan kepada selain Allah sudah terlarang dan sudah termasuk syirik yang bisa membatalkan keislaman seseorang dan bisa membatalkan la ilaha illallah yang ada pada seseorang. Baik, para ulama ketika berbicara dalam masalah ini mengatakan syarat boleh minta kepada selain Allah pertama, meminta sesuatu kepada selain Allah boleh. Namun syaratnya pertama, orang yang kita minta sesuatu kepadanya haruslah orang yang hidup. Orang yang hidup. Dia orang yang hidup. Kita ingin meminta sesuatu kepadanya, orang itu harus hidup. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata para ulama, agar permintaan kita kepada sesuatu selain Allah, kepada siapapun selain Allah, jauh daripada kesyirikan, jauh daripada hal yang membatalkan la ilaha illallah, sesuai tetap dengan tauhid dan tidak bertolak belakang dengan tauhid. Syarat yang kedua adalah orang yang kita minta kepadanya sesuatu, yang pertama tadi apa? Hidup. Yang kedua, hadir. Hadir harus ada. Ketika para ulama berbicara hadir, maksud mereka adalah ada di hadapan kita. Orang yang kita minta sesuatu daripadanya ada di hadapan kita. Dan tidak boleh orang yang minta sesuatu kepada kita, minta sesuatu kepadanya, dia jauh di negeri mana gitu. Ketika para ulama berbicara masalah ini, di zaman mereka belum ada alat komunikasi yang menghubungkan antara kita dan orang yang jauh di negeri yang sana. Sehingga mereka hanya mengatakan hadir. Orang yang kita minta sesuatu kepadanya harus hadir di hadapan kita. Tidak boleh jaraknya di antara kita 500 km, 1000 km lalu kita minta kepadanya, enggak boleh. Namun karena di zaman kita sekarang walillahilhamd, Allah telah memudahkan adanya sarana komunikasi, maka kita mengatakan kalau ataupun dia jauh, antara kita dengan dia harus ada alat komunikasi, sehingga dengan adanya alat komunikasi itu dia adalah hadir di hadapan kita, walaupun jasadnya jauh, namun antara kita dan dia benar-benar berbincang bagaikan orang yang hadir di hadapan. Artinya apa? Artinya kalau kita meminta kepada orang yang jauh permintaan, sementara tak ada hubungan komunikasi antara kita dengan dia, tak ada alat komunikasi seperti sekarang ini, tak ada, dia tidak menggunakan alat komunikasi yang ada, gurunya jauh 1500 kilo dari dirinya, lalu dia meminta kepada gurunya yang jaraknya 1500 kilo, 1000 kilo, 300 kilometer dari dirinya, lalu dia meminta tanpa alat komunikasi, ini permintaan syirik. Karena tidak mungkin orang melakukan itu kecuali dia mengira bahwa gurunya memiliki pendengaran seperti pendengaran Allah yang sangat tajam, sehingga dengan jarak 1500 kilo dia bisa mendengar permintaan muridnya. Ini yang membuatnya syirik. Sehingga dia mengira bahwa gurunya memiliki hal yang luar biasa pendengaran bagaikan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama, hidup. Syarat yang kedua, hadir. Ada di hadapan. Atau kalau dia jauh, antara kita dengan dia ada sarana penghubung, alat komunikasi. Adapun syarat yang ketiga, ya, siapapun di antara kita yang ingin permintaan kita kepada selain Allah tidak syirik, fahami tiga syarat ini. Syarat yang ketiga, dan ini yang sangat penting, bahwa apa yang kita mintakan kepadanya adalah sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk. Sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk. Kalau kita sudah minta kepadanya sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah, sudah permintaan yang bertabrakan dengan tauhid. Permintaan yang kita mintakan kepadanya sesuatu yang bisa dikerjakan makhluk. Makhluknya hidup, ada di hadapan kita, yang kita mintakan kepadanya sesuatu yang bisa dikerjakan. Contoh, kita katakan kepada anak kita, tolong ambilkan sendal, tolong dorongkan mobil, tolong masakkan nasi kepada istri kita, tolong buatkan teh, tolong bangunkan rumah kepada tukang yang pandai membangun rumah. Ini bukan permohonan syirik, karena tiga-tiganya terpenuhi. Tukangnya masih hidup, dan dia hadir di hadapan kita, dan yang kita mintakan kepadanya sesuatu yang bisa dia kerjakan. Bangun rumah kita 3 lantai, bangun ruko kita 10 pintu, 3 lantai masing-masing, 3 lantai setengah, 2 lantai setengah, kita mintakan kepadanya, ini bukan permintaan syirik. Tapi kalau orangnya hidup, orangnya hadir, lalu kita minta kepadanya, tolong hujan di langit ditahan dulu ya, jangan biarkan hujan itu turun, ini permintaan syirik. Kenapa? Karena yang kita minta kepadanya sesuatu yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah. Yang bisa menahan hujan turun siapa? Allah. Tak ada manusia manapun yang sanggup untuk melakukan itu. Manakala kita mintakan perbuatan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah kepada seorang manusia, maka kita telah menyekutukan manusia itu dengan Allah. Kita telah berbuat syirik. Kita sekutukan dia dengan Allah karena kita katakan engkau bisa menahan hujan di awan sehingga tidak turun. Maka ini permintaan syirik. Dari sini fahamlah kita kesyirikan orang-orang yang meminta kepada pawang-pawang hujan, menyuruh hujan, minta mereka untuk menahan hujan di awan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Karena ini permintaan, sudah permintaan syirik. Kenapa? Walaupun orangnya hidup, walaupun orangnya hadir, tapi permintaannya adalah permintaan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia. Ini tiga syarat agar kemudian permintaan kita kepada selain Allah jauh daripada hal yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah dan sesuatu yang tidak bertabrakan dengan tauhid mengesakan Allah dalam peribadatan kita. Sehingga apapun yang kita mintakan kepada manusia hendaklah kita saring dengan tiga syarat ini. Sering sekali kita ditanya oleh kaum muslimin, Ustaz, bolehkah minta doakan kepada orang saleh? Meminta orang saleh untuk mendoakan kita, apakah ini bertabrakan dengan tauhid? Kita katakan tidak. Ini tidak bertabrakan dengan tauhid. Mari kita lihat. Pertama, apakah orangnya hidup? Nah, orangnya hidup. Dua, apakah orangnya itu hadir? Jawabannya iya, hadir, ada di hadapan kita atau antara kita dengan dia ada alat komunikasi, terhubung alat komunikasi. Tapi permintaan kita, apa yang kita mintakan kepadanya? Yang kita mintakan kepadanya, tolong dia doakan kita. Apakah mendoakan kita bisa dikerjakan makhluk? Bisa, berarti keluar daripada hal yang terlarang. Oleh karena itu boleh orang yang kita anggap saleh, ya. Lalu kita katakan, tolong doakan saya agar saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agar saya menjadi penghafal Al-Quran, agar saya selamat dunia dan akhirat, agar saya masuk surga, tolong doakan. Ini berarti kita minta kepadanya sesuatu yang bisa dia kerjakan. Apa yang kita minta? Tolong doakan saya. Tapi kalau permintaannya begini, tolong halangi saya dari neraka. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Yang kita minta kepadanya sesuatu yang sudah tidak sanggup dilakukan oleh dia. Atau tolong nanti bawa saya ke surga. Tolong nanti bawa saya ke surga. Bisa? Tak bisa. Karena yang kita minta kepadanya sesuatu yang tidak sanggup dia kerjakan, membawa kita ke surga, itu hanya kemampuan atau perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk. Seandainya Nabi Muhammad SAW mampu membawa siapapun yang inginkan surga, pasti orang-orang yang khusus yang akan beliau bawa ke surga, termasuk diantaranya pamannya Abu Talib, orang yang sangat beliau cintai, akan tapi Nabi SAW tidak mampu. Karena surga milik Allah. Allah yang menentukan siapa yang akan ke surga, siapa yang tidak terhalang dari surga. Maka meminta, ya, maka meminta bahwa tolong nanti bawa saya ke surga adalah permintaan syirik. Karena dia sudah minta sesuatu yang tidak sanggup untuk dikerjakan. Apalagi menjanjikan kepada orang, saya tarik tangan bapak nanti ke surga. Wah, tetap apa arah itu. Ya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini, ya, sampai di sini bahasan kita, yaitu dalil yang pertama dari dalil yang dibawakan oleh pengarang kitab. Dan mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Dan kita akan dahulukan, prioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita di pagi hari yang berbahagia ini. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa bedanya penyembah kubur dengan penyembah berhala? Bagaimana cara menasihatinya, Ustaz? Kalau bagaimana cara menasihati, Anda tidak bisa menyampaikan apapun. Karena cara menasihati beraneka ragam antara satu orang dengan orang yang lain. Dan kemampuan menasihati pun berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Yang penting adalah ketahui bahwa ini hak, lalu sampaikan dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, sampaikan dengan budi pekerti, dan sampaikan dengan lemah lembut. Bagaimana cara menasihati ini? Sulit untuk dijawab. Baik, kita jawab saja yang di atasnya. Apa beda orang yang menyembah kubur dengan penyembah berhala? apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Baik yang disembah itu sesuatu yang berbentuk, sesuatu yang diletakkan, itu mungkin yang antum sebut dengan penyembah berhala. Sesuatu yang diletakkan, seperti dulu orang-orang Quraisy meletakkan berhala, berhala patung-patung yang mereka letakkan, dan patung yang terkenal bernama Mana besar, ya, batu. Itu disebut berhala. Dan yang menyembah kubur, kubur itu pun disebut berhala. Kalau tidak berbentuk makhluk berarti tidak berhala. Enggak. Apapun yang disembah selain Allah. Ini di depan ana sekarang ada tidakkah kalian melihat arah menuju Taif dan pohon itu kadang-kadang mengeluarkan suara dan kemudian orang Quraisy datang menyembahnya. Maka Uzza berhala besar Quraisy pohon. Lata berhala besar Quraisy kuburan. Dan yang berbentuk batu disembah itu adalah Mana. Jadi apapun yang disembah selain Allah. Apapun yang disembah selain Allah dia adalah berhala. Maka ketika seseorang meminta kepada kuburan, dia telah menyembah kuburan itu. Dan menjadikan kuburan itu berhala. Dan ketika dia meminta kepada pohon atau penjaga pohon, maka dia telah menyembah pohon itu dan telah menjadikannya berhala. Apabila dia meminta kepada penjaga pantai laut selatan, maka dia telah menjadikan penjaga laut selatan itu berhala selain Allah, yang disembah selain Allah. Kalau dia berdoa kepada penjaga laut, entah di laut mana dia berada, di pantai mana dia berada, di salah satu mungkin pantai yang ada di Sumatera Barat ini, lalu dia mengira bahwa ada penjaga laut, lalu dia meminta dan memohon kepada penjaga laut itu ketika dia akan melaut di malam hari, minta dia diselamatkan, maka dia telah menjadikan penjaga laut yang diyakini itu berhala yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bertolak belakang dengan tauhid, bertolak belakang dengan la ilaha illallah. itu dia mendatangkan segera jodoh kita, dan itu perbuatan bisa hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tapi kalau kita minta kepadanya, tolong doakan jodoh saya segera datang, yang kita minta tolong doakan. Jangankan tolong doakan segerakan jodoh saya, tolong doakan saya masuk surga aja boleh. Karena yang kita minta adalah tolong doakan. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Barakallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada orang yang berbicara seperti ini. Hanya Allah yang maha benar. Manusia hanya belajar. Sedangkan Rasulullah SAW maksum. Dan beliau manusia seperti manusia biasa. Tidak disebutkan pertanyaannya apa. Mungkin pertanyaannya bagaimana dengan kalimat seperti itu. Hanya Allah yang maha benar. Nah, betul. Manusia hanya belajar. Nah, belajar dan mengikuti kebenaran. Tidak hanya sekedar belajar. Belajar dan mengikuti kebenaran yang datang dari Allah. Rasul adalah maksum. Nah, Rasul maksum. Rasul adalah hamba Allah yang dipelihara. Maksum artinya dipelihara. Terpelihara daripada kesalahan. Tidak ada yang salah dalam ucapan ini. Dan ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hingga di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan syukran kathiran wa jazilan kepada para penghuni. Pengurus Masjid Mujahidin yang telah menyiapkan untuk kita pada kesempatan yang berbahagia ini tempat sekaligus tausiah untuk sebagian jemaah.